Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adalah hormati keluarga besar Bapak Haji Sunarto sekalian Ibu Haja Kartini. Yang adalah hormati keluarga besar Bapak Suhartono sekalian Ibu Rahmatia. Yang adalah hormati Bapak Kepala Desa dari Lebak Siu, Tegal, Jawa Tengah. Yang adalah hormati segenap warga masyarakat dari Lebak Siu dan juga hadirin semuanya, segenap tamu undangan yang sudah hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan juga inayahnya. Di siang hari ini takdir baik telah terturunkan untuk kita semuanya, diberikan sebuah kesempatan, diberikan umur panjang, dan kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat di dalam kemeriahan suasana walimatul arus untuk pernikahan dari non Priscilia, sarjana ekonomi, putri pertama dari Bapak Haji Sunarto dengan Ibu Haja Kartini, dengan Kang Mas Sandi, putra pertama dari Bapak Suhartono dengan Ibu Rahmatia. Atas keinginan dari keluarga besar Bapak Haji Sunarto, kita doain bersama semoga untuk kedua mempelai senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, kebarokahan dari Allah di dalam menjalani mahligai rumah tangga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan penuh dengan keridhaan. Amin, amin, amin. Dari keluarga besar adalah Abah Haji Toto yang datang dari kawasan Bumi Tuban. Tepatnya dari Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga besar Abah Haji Sunarto sekalian Umi Haja Kartini yang sudah memberikan satu kesempatan dan juga kepercayaan adalah bisa hadir juga menyapa rekan-rekanku dari Lebak Siu, Tegal, Jawa Tengah. Satu persembahan yang di siang hari ini sangat luar biasa banget. Sebuah tatanan panggung yang sangat TOP banget untuk kepanitiaan. Mengajak dan juga membawa dulur-dulurku artis-artis si Adela Keto asli nih. Yuk satu persembahan dan sebagai tembang pertama dari Adela untuk Lebak Siu, Tegal. All artisnya Adela, Adela, Adela. Non Priscilia dan Mas Sandi, selamat menempuh hidup baru. Terima kasih banyak untuk Abah Haji Sunarto dan Umi Haji.